Bismillahirrahmanirrahim. Telah berkata Al-Syahid Abu Mus'ab, berusahalah sekuat mungkin, berusahalah sekuat mungkin untuk menjadi bahagian daripada kafilah mulia itu, kafilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Bukakan rumah-rumah dan hati-hati kalian untuk menerima saudara-saudara kalian yang berhijrah, yang pergi meninggalkan kesenangan dunia dan berangkat dalam rangka membela agama dan kehormatan kalian. Jadilah kaum Ansar terbaik bagi kaum Muhajirin terbaik. Jangan pernah kalian kenyang sementara mereka lapar. Jangan pernah kalian tidur sementara mereka ketakutan. Berusahalah agar kalian termasuk mereka yang meraih kabar gembira yang agung itu, iaitu menjadi orang-orang yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku adalah bahagian daripada kalian dan kalian adalah bahagian daripada aku. Aku adalah bahagian daripada kalian dan kalian adalah bahagian daripadaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kabilah Asy'ari apabila ada di antara mereka yang menjanda kerana perang, atau ada keluarga di antara mereka yang kekurangan makanan di Madinah, mereka mengumpulkan semua yang mereka miliki dalam satu kain. Mereka mengumpulkan semua yang mereka miliki dalam satu kain. Setelah itu, mereka membahagikannya di antara mereka masing-masing dalam satu wadah yang sama. Maka mereka itulah golonganku dan aku adalah golongan mereka. Dan sejarah kita tidak akan pernah mandul untuk melahirkan orang-orang seperti kaum Asy'ariyin itu. Setiap zaman ada pelaku dan tokohnya sendiri. Berikut ini saya sampaikan contoh pengorbanan yang dipersembahkan demi membela agama ini. Sungguh, pengorbanan yang setiap Muslim akan membanggakannya. Pelakunya adalah singa yang berasal daripada keluarga Al-Zubai yang murni. Namanya Al-Akhi Al-Mujahid Abu Abdillah Al-Zubai. Ketika ikhwan-ikhwan Mujahidin berangkat untuk melancarkan serangan Abu Ghorib yang pertama, Abu Abdillah termasuk mereka yang menyediakan rumahnya sebagai tempat bagi Mujahidin. Namun, Allah mentakdirkan lantaran hikmah yang hanya dia mengetahuinya. Rencana ikhwan-ikhwan Mujahidin itu dapat dicium, dapat dikesan sebelum amaliah atau operasi dimulakan. Maka, mulailah pesawat-pesawat penggempur tentera kufar menggempur perumahan-perumahan mereka. Akibatnya, sekitar 20 orang daripada anggota keluarga Akhi Abdillah, sekitar 20 orang dari anggota keluarga Akhi Abu Abdillah terbunuh, termasuk ayahnya dan beberapa saudaranya yang lelaki maupun perempuan. Akhi Abu Abdillah kemudian memberikan contoh terindah bagaimana seseorang itu harus bersabar dan berikhtisab. Ketika saya hendak bertakziah, yakni menghiburkan dan mentabahkan hatinya, dia berkata, wahai akhi, selagi engkau dan teman-teman Muhajirin baik-baik sahaja, maka segala sesuatu setelah itu adalah ringan. Dengan logat kental Iraknya yang lembut, ia menambah, aku, keluargaku dan anak-anakku akan menjadi tumbal bagi para Mujahidin. Maksudnya, bagaikan lilin yang sanggup terbakar, membakar untuk membantu para Mujahidin. Wallahu a'lam bishawab. Maka Jangan sampai musuh menghalangi kalian daripada para muhajirin. Sungguh, aku bersumpah demi zat yang kelak, aku akan kembali kepadanya. Jihad yang benar di Iraq tidak pernah ada tanpa keberadaan para muhajirin. Putera-putera umat yang dermawan, yang keluar daripada kabilah-kabilah, yang membela Allah dan Rasulnya. Maka, jangan sampai kalian tidak mendapatkan mereka, sebab hilangnya mereka bererti hilangnya kekuatan kalian. Hilangnya mereka bererti hilang pula berkah dan kelazatan jihad. Maka, sungguh kalian tidak boleh melepaskan diri daripada mereka. Tak boleh membiarkan mereka. Sebagaimana mereka pun tidak boleh membiarkan kalian. Sampai di situ perkataan Asy-Syahid Abu Mus'ab. Jadi akhir dalam hal ini, ada beberapa perkara yang ingin kita ambil berat dalam risalah ini. Ini tentang hijrah. Ini tentang muhajir. Ini tentang kaum ansar. Bila kita berkata tentang jihad, akan ada orang yang berhijrah. Mereka ini digelar sebagai muhajirin. Bila kita bercakap tentang jihad, akan ada orang yang membantu para muhajirin. Mereka ini digelar sebagai golongan ansar. Sebagaimana yang terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat-sahabatnya. Golongan yang hijrah daripada Mekah ke Madinah itu digelar sebagai muhajirin. Dan penduduk-penduduk asal Madinah yang mereka-mereka ini membantu muhajirin, menerima kehadiran muhajirin, mereka ini digelar sebagai orang-orang ansar. Dan itu tetap berlaku sehingga hari ini. Mana-mana kelompok yang berhijrah, dia digelar sebagai muhajir. Dan mereka-mereka yang membantu kelompok muhajir ini digelar sebagai golongan ansar. Sebagaimana hijrah tetap berlangsung sehingga hari kiamat, selagi itu jugalah akan tetap adanya golongan muhajirin dan golongan ansar. Ini yang perlu kita faham. Jadi ini benar sebagaimana apa yang dikatakan oleh Asy-Syahid Abdullah Azam bila mana dia menyatakan, sesungguhnya jihad adalah darwatus sanamil Islam, iaitu puncak tertinggi dalam Islam, yang diawali dengan beberapa tahap. Sebelum jihad ada hijrah. Selepas hijrah ada i'dad, iaitu tadrib ataupun latihan untuk jihad. Setelah hijrah. Sebab itu kalau antum bertanya kepada ana, nak berlatih dulu, kemudian balik semula, lepas tu nanti bila hati antum dah terbuka, baru nak berjihad, baru antum nak berjihad contohnya. Okey, kita tegaskan, kita tidak membuat latihan kecuali kepada orang-orang yang sudah pun mahu berhijrah. Siapa dah hijrah, kita akan melatih. Jika tidak, ia hanya buang masa. Pergi berlatih, kemudian balik hidup macam orang biasa. Itu bukan satu kebaikan sebenarnya. Okey, banyak masalah daripada segi security. Okey, kita sambung tengok apa lagi yang dikatakan oleh Asy-Syahid Abdul Azam. Sebelum jihad itu ada hijrah. Setelah hijrah ialah proses untuk i'dad ataupun tadrib, maksudnya latihan untuk jihad itu sendiri. Kemudian ribat dan kemudian perang. Dan hijrah itu senantiasa mengiringi jihad. Kerana di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ahmad daripada Junadah secara marfu' disebutkan. Okey, dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ahmad daripada Junadah secara marfu' disebutkan. Sesungguhnya, hijrah itu tidak akan berhenti selama masih ada jihad. Ana ulang. Sesungguhnya, hijrah itu tidak akan berhenti selama masih ada jihad. Okey. Hadis ini dapat kita rujuk dalam Sahih Al-Jami'. Kemudian sambung lagi Abdullah Azam, adapun ribat adalah tinggal di daerah perbatasan musuh untuk menjaga kaum muslimin. Ini merupakan unsur yang sangat penting ke dalam perang, kerana peperangan itu tidak terjadi setiap hari. Terkadang seseorang itu melakukan ribat dalam waktu yang lama, sedangkan selama itu ia hanya terjun dalam peperangan satu atau dua kali sahaja. Okey, kalau kita dah biasa pergi jihad, kita akan faham apa yang Abdullah Azam cakap ni. Tapi apa yang Abdullah Azam nak cakap kat sini tentang proses jihad tu macam mana? Okey, di mana Abdullah Azam beritahu bahawa jihad yang merupakan puncak tertinggi dalam Islam, darwatus sanam dalam Islam ini, ada beberapa tahap. Yang pertama katanya kita kena hijrah. Itu yang pertama. Kita kena hijrah. Kita kena jual dunia kita untuk mendapatkan akhirat. Dan ini adalah apa yang seperti mana Allah Ta'ala telah nyatakan dalam surah An-Nisa. Dalam surah An-Nisa, Allah Ta'ala dah bagi dah, apa ni orang panggil tu, macam satu petanda bagi kita, satu petunjuk bagi kita. Kalau kita betul-betul nak jihad fi sabilillah, kita kena lakukannya. Apa dia? Seperti mana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 74, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falyuqatil fi sabilillahi alladhina yashrunal hayatad dunya bil akhirah. Karena itu hendaklah orang-orang yang menjual kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Dekat sini menjual kehidupan dunia dan akhirat itu, menjual kehidupan dunia untuk mendapatkan akhirat itu perlu disusuli dengan berperang fi sabilillah. Dengan kata lain, jihad fi sabilillah itu harus dimulakan dengan kita ini jual kehidupan dunia kita dengan hijrah fi sabilillah, dengan cara kita hijrah, meninggalkan kehidupan dan kenikmatan, meninggalkan apa yang sedang kita lakukan sekarang ini untuk sanggup berhijrah. Kalau dalam jihad fardu kifayah, kita cuma tinggalkan sekejap lah, kemudian kita akan balik. Tapi dalam jihad fardu ain, selagi mana jihad itu tetap berlangsung, selagi itu kita akan terus berjihad fi sabilillah. Kita tinggalkan kerjaya kita dan sebagainya. Wallahu a'lam bisawab. Ini yang kita kena faham. Okey, hubung kait antara hijrah dan juga jihad. Okey, mula-mula kena hijrah dulu. Selepas hijrah akan ada tadrib, akan ada iddat. Okey, maksudnya bila kita dah hijrah, kita dah berada dalam kelompok mujahidin, dalam selang-selang masa itu kita akan dilatih. Dan latihan bergantung ikut keadaan tempat medan jihad itu sendiri. Kalau dulu misalnya dekat Afghanistan, okey, waktu Daulah Taliban berkuasa, kerajaan Islam Taliban berkuasa, mereka ada kem-kem latihan yang begitu tersusun. Okey, tapi ianya banyak bergantung kepada keadaan dan security pada negara-negara yang sedang berlaku jihad itu. Contohnya kalau di Kaukasus dahulu, okey, masa era zaman Syamil Basayef, Syahid Syamil Basayef, maka katanya iddat terbaik di sini ialah dengan kita ini terlibat sendiri dalam medan jihad fi sabilillah itu. Maksudnya berlatih jihad tu kat sana lebih kepada pergi operasi, kita berlatih secara tak langsung. Wallahu a'lam. Jadi semuanya berbeza-beza ikut tempat dan masa. Okey, kalau kat Filipina contohnya grup Harakah Islamiah Abu Sayyaf, okey, mereka ada kem-kem yang berpindaran darat. Maksudnya semuanya berbeza-beza, tak sama setiap satu dan yang lainnya. Okey, yang penting latihan tetap dibuat. Cuma di mana, apakah bentuknya dan apakah perkara yang dilatih itu berbeza-beza. Sebab setiap tempat ini jihadnya itu berbeza-beza. Kalau contohnya di Afghanistan, kita berdepan dengan strategi peperangan di kawasan yang berbukit bukau, yang hutannya kurang banyaknya, seakan-akan gurun. Dan kemudian di Kaukasus lebih kepada kawasan hutan sebagai contoh, peperangan di jalan-jalan raya dan sebagainya, semuanya berbeza-beza. Begitu juga dengan Fatani Darussalam, semuanya berbeza-beza. Itu daripada segi latihan. Kemudian bila dah latih, kita akan libat. Okey, ribat ni maksudnya kita berkumpul di satu tempat yang tempat itu hampir dengan medan jihad, menunggu masa untuk buat operasi gitu. Menunggu masa untuk buat operasi. Di sinilah proses yang biasanya mengambil masa yang agak lama. Sebab macam kata Abdullah Azam sendiri, okey, kerana peperangan itu kadang-kadang tidak terjadi setiap hari, terkadang seseorang itu melakukan ribat dalam waktu yang lama, sedangkan selama itu ia hanya terjun dalam peperangan satu atau dua kali sahaja. Ribat ni lama, masa nak menunggu ni lama. Tapi operasi tu, amaliat tu, kadang-kadang cuma sekejap saja, sesekali saja. Wallahu'an bisawm. Itu tahapan-tahapan jihad fi sabilillah yang dimulakan dengan hijrah. Sebab itulah Nabi SAW dah menyatakan bahawa sesungguhnya hijrah itu tidak akan berhenti selama masih ada jihad. Selagi ada jihad, selagi itulah hijrah itu tetap akan dilaksanakan. Wallahu a'lam bishawab. Okey. Jadi dalam hal ni, wallahu a'lam bishawab. Okey. Bila ada hijrah, akan ada muhajirin, akan ada ansar. Okey, akan ada muhajirin dan akan ada ansar. Maka bila mana ada muhajirin, ada ansar, maka barulah wallahu a'lam bishawab jihad fi sabilillah itu boleh dilaksanakan dengan baik, insya-Allah. Okey, bila ada hijrah, kita boleh berjihad. Jadi kalau kita melihat misalnya dalam surah Anfal, okey, dalam surah yang ke-8, dalam beberapa ayat yang Allah singgung, Allah sebut tentang para muhajirin dan para ansar. Misalnya dalam ayat ke-72, misalnya Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi, maaf, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberikan pertolongan kepada muhajirin. Okey, ingat, dengar, orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberikan pertolongan kepada muhajirin. Ini golongan ansar ni tadi. Okey, ini golongan ansar. Kata Allah, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Mereka itu, iaitu golongan ansar, golongan muhajirin, satu sama lain saling melindungi. Okey. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka kamu tak ada kewajipan sedikit pun bagimu untuk lindungi mereka sampai mereka hijrah. Kalau mereka tu tak berhijrah, bukan tanggungjawab kita nak melindungi mereka. Tetapi jika mereka minta pertolongan kepada kamu dalam urusan pembelaan din, pembelaan agama, misalnya mereka tak hijrah, tak nak berjihad, nanti tiba-tiba mereka diserang, ataupun mereka ditangkap, ataupun mereka ini dizalimi oleh pemerintah-pemerintah kafir atau pemerintah-pemerintah munafik, murtadin mereka, maka kita boleh melindungi mereka. Okey, kalau mereka dizalimi, kita boleh tolong mereka. Walaupun mereka pada awalnya tak mahu, malah mengabaikan perintah Allah Azza wa Jalla untuk hijrah. Okey. Kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Kecuali kalau mujahidin ada ikat perjanjian dengan satu-satu kerajaan, kerajaan itu zalimi kaum muslimin di bawahnya, maka pada waktu itu, dekat situ ada sedikit maksudnya, bukannya kita boleh terus bantu orang yang dizalimi, yang tak hijrah tu. Kat situ prosesnya lain. Okay, prosesnya lain. Kita kena tengok balik draft perjanjian tu apa. Allah lebih tahu. Tapi dalam soal ini kita tengok bahawa tak ada mujahidin yang buat perjanjian dengan orang kafir. Kalau ada, maka itu cerita lain lah. Perjanjian ni antara mujahidin dan pemerintah murtadin atau pemerintah togut ni tadi. Bukannya perjanjian antara kerajaan yang mengaku Muslim dengan kerajaan yang kafir. Macam kerajaan Malaysia cuma diperintah oleh pemimpin yang mengaku Muslim tetapi murtad daripada din. Lantaran mereka ini berwalak kepada orang-orang kafir, menyokong, mencintai, saling berhubungan baik dengan kelompok-kelompok yang memerangi kaum Muslimin. Contohnya Amerika, Britain, Rusia dan sebagainya. Dan juga mereka ini tidak berhukum dengan hukum Allah Ta'ala, malah berhukum pula dengan hukum yang lain daripada hukum Allah Ta'ala. Ini sebab kedua menjadikan mereka murtad daripada din. Dan yang ketiga, lantaran mereka itu menzalimi, menyeksa serta memerangi para da'i dan mujahidin. Itu sebab yang ketiga menjadikan mereka ini kafir. Sama lah macam pemerintah Indonesia juga. Memerangi ni tak perlu mereka bawa ketumbukan tentera yang ramai untuk menyerang. Tak, itu bukan begitu. Cukup maksudnya bila da'i dan mujahid nak bergerak, mereka sekat, mereka tangkap, mereka sumbat dalam penjara, mereka cederakan, mereka seksa, mereka zalimi, mereka bunuh. Wallahu'alam bisawab. Itu antaranya. Jadi kalau kita lihat kepada ayat ini, dalam ayat 72, Allah bagi signal yang cukup jelas, Allah bagi petunjuk yang cukup jelas, bahawa orang yang beriman, berhijrah, berjihad dengan harta dan nyawa pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberikan pertolongan kepada muhajirin, mereka itu antara satu sama lain saling melindungi. Jadi kata Allah, orang yang iman, hijrah, jihad, maksudnya para muhajirin, dan orang-orang ansar, iaitu orang-orang yang membantu para muhajirin ini, mereka ni saling melindungi. Ini yang kena ada dalam jiwa orang beriman sehingga menjadikan mereka ini mukmin yang haqqa, mukmin yang sebenar-benarnya. Sebagaimana apa yang telah Allah tegaskan dalam dalam surah yang sama, dalam ayat 74, bila mana Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wallazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi wallazina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada para muhajirin, iaitu golongan ansar ni tadi, mereka itulah yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki, yakni nikmat yang mulia. Disebabkan mereka ni saling melindungi, mereka saling membantu-membantu, baru mereka boleh jadi mukmin yang hakka tu tadi. Jadi akhir sebenarnya, apa yang ingin Nana, yang ingin Nana nak tegaskan di sini. Kalau kita nak lihat kepada pasukan mujahidin, kalau kita nak tengok golongan yang beriman yang terbaik, sebab kita kata begini, wallahu'alam bisawab, orang yang berjihad ni banyak golongan. Di Fatani Darussalam sendiri ada banyak golongan mujahidin, banyak grup. Itu kalau kita tengok Fatani Darussalam, ada setengah daripada grup ini, bila kita datang kepada mereka, mereka tak mau sambut kita. Mereka tak mau kita. Mereka tak nak berhubung dengan kita. Lantaran mereka tu saling takut. Ketakutan itu mengakibatkan mereka tak mau untuk menjadi golongan yang membantu kepada para muhajirin. Dan ada pula golongan-golongan yang begitu menyintai orang-orang yang hijrah kepada mereka. Dia begitu cinta kepada orang-orang yang datang kepada mereka. Ada kelompok di Fatani yang begitu. Kelompok-kelompok begini yang terbaik. Yang maksudnya kita ini kena bergabung dengan mereka. Sebab mereka inilah golongan yang disebutkan sebagai mukmin haqqani tadi. Mereka inilah yang disebut sebagai golongan mukmin haqqani tadi. Ini yang bezanya. Okey, ini yang bezanya. Okey, sebab kita kena faham orang yang menggunakan senjata ini ada banyak golongan. Jadi siapa yang kita nak cari yang terbaik, yang betul-betul berada pada jalan yang lurus, kita lihat kepada sejauh mana mereka itu sanggup saling melindungi. Okey, mereka ini macam apa yang Asy-Syahid Abu Musab ceritakan tentang seorang akhi di Iraq yang bernama Abu Abdillah. Okey, akhi Abu Abdillah ni orang Iraq lah, asli Iraq. Okey, bila mana mujahidin nak menyerang penjara Abu Ghraib dalam serangan pertama mereka, okey, pada waktu itu Abu Abdillah ni sanggup menyediakan rumah dia untuk jadi macam satu apa panggil tu, satu transit bagi mujahidin, satu tempat persinggahan bagi mujahidin sebelum mereka nak bergerak ke medan esoknya gitu. Jadi entah macam mana tiba-tiba orang kafir tahu plan atau rancangan mereka. Jadi mereka pun serang rumah Abu Abdillah itu. Jadi akibatnya banyak daripada kalangan keluarga Abu Abdillah yang terbunuh. Okey, tapi apa kata Abu Abdillah? Tak ada masalah. Asalkan kamu para muhajirin baik, apa pun yang berlaku aku dah tak kisah. Okey, macam jawapan seorang wanita pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang bapa dan anaknya terbunuh di medan. Wallahu alam, itu kalau tidak silap anak. Kalau tak silap anak, wanita itu kehilangan bukan sahaja bukan bapa, suami dan anak dia. Okey, kalau anak salah betul kan. Okey, anak agak lupa dalam hal ni, tapi yang penting ni wanita ini. Okey, wanita ini, okey, dia nak sangat. Mula-mulanya dia ditegah daripada pergi ke medan, takut dia tengok keadaan jasad orang-orang yang disayang. Tapi dia nak juga, dia nak juga tahu tentang apa sebenarnya, tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Lalu dia tanya tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sahabat kata baik-baik saja. Baik, Nabi sih tak ada masalah, tak adalah maksudnya cedera teruk dan sebagainya gitu. Tapi dia kata dia tak puas hati sehingga dia tengok si Nabi SAW. Lalu dia pun dibawa jumpa Nabi SAW. Lalu dia cakap, apa sahaja penderitaan, apa sahaja penderitaan adalah remeh, kecil, asalkan engkau selamat. Gitu. Lebih kurangnya begitu. Nak menunjukkan betapa dia tak kisah dia kehilangan orang tersayang asalkan Nabi-Nya yang mulia masih selamat. Ini iman. Begitu juga dalam kisah Abu Abdillah ni, dia tak kisah apa pun yang terjadi pada keluarga dia asalkan orang-orang yang berhijrah, yang berjihad ini baik. Walaupun Abu Abdillah ini kehilangan bapa dia, kehilangan beberapa orang adik-beradik dia, rumah dia dibom, dia masih boleh jawab benda yang sama. Kita, kalau kita tahu dia tu wanted, dikehendaki, kita makin nak jauhkan diri daripada dia. Patutnya kita memberikan bantuan. Ini yang Allah katakan. Kalaulah kita tak ada sifat saling melindungi ni, kita bukan mukmin yang hakka, kita bukan mukmin yang sebenarnya. Jadi kalau kita nak tengok grup mujahidin yang terbaik, kita tengok kepada kumpulan, kepada organisasi yang mereka ini mempunyai sikap saling melindungi yang begitu kental, begitu kuat. Sehingga kalau ada pun orang yang paling wanted datang kepada mereka, jawapan mereka bukannya, kamu maaf, kami tak boleh izinkan kamu masuk sini. Ini akan menjejaskan security kami. Nanti kalau musuh mencari kamu dan mereka jumpa kamu di sini, ataupun lantaran musuh sedang cari-cari kamu, kamu pula berada di sini, nanti kamu akan secara tak langsung membawa musuh ke sini dan segala perancangan kita dalam jihad ini akan musnah. Okey, kalau ia betul organisasi jihad yang baik, jemaah jihad yang betul, mereka tak akan jawab macam ni. Apa jawapan mereka? Okey, benda ni pernah terjadi, wallahu a'lam bisawab. Okey, pernah terjadi. Okey, apa jawapan kita? Wallahu a'lam bisawab. Kalau mereka datang, mereka nak membunuh kamu, biar kami mati bersama-sama dengan kamu untuk melindungi kamu. Itu jawapan golongan yang Ansar yang nak membantu. Biar kami mati bersama-sama kamu, kami tetap akan lindungi kamu. Malah kita tengok juga apa yang dikatakan oleh Mullah Muhammad Umar. Bila mana Amerika terus-menerus memberikan desakan untuk menyerahkan Usama atau menghalau keluar Usama daripada Afghanistan, ataupun Daulah Islamiah Afghanistan akan diserang, Kerajaan Islamiah Afghanistan akan diserang. Lalu jawapan yang diberikan oleh Mullah Muhammad Umar ini begitu menakjubkan manusia. Mullah Muhammad Umar sanggup melapangkan dadanya dengan bedilan-bedilan Amerika terhadap pemerintahannya semata-mata untuk melindungi seorang Muslim, seorang mukmin, seorang muhajir, seorang mujahid yang bernama Usamah bin Laden. Adakah Mullah Muhammad Umar dan Taliban bila mana kerajaan Afghanistan jatuh lantaran keengganan mereka untuk menyerahkan Usamah, bila mereka akhirnya terpaksa lari ke pergunungan Tora Bora dan akhirnya mereka pergi ke tempat yang selamat untuk mereka sehingga waktu ini, adakah mereka menyalahkan Usamah? Adakah mereka menyalahkan Al-Qaeda? Tidak. Ini yang nak katakan ciri mukmin yang hakka ni tadi, yang perlu ada kepada setiap daripada kita. Kita tetap akan melindungi siapa pun asalkan dia mukmin. Walaupun kesan dia begitu buruk pada kita, kita akan tetap melindungi siapa yang Allah lindungi, siapa yang Allah suruh kita lindungi, siapa yang Allah mahu kita lindungi. Kita tetap akan lindung dia, dan kita akan mencintai dia sebagaimana kita cintai diri kita, malah lebih daripada itu insya-Allah. Dan kita akan sanggup mati untuk mempertahankan dia. Walau apa pun hebatnya kita, walaupun sebijak mana pun kita, kalau kita ini, maksudnya kalau kehilangan kita lah, organisasi mungkin akan tak boleh bergerak, mungkin organisasi akan jatuh, maksudnya jemaah akan lemah. Lantaran kita ni, katakanlah kita ni mastermind ke, penggerak utama ke apa ke, itu tak ada masalah. Itu bukan satu benda yang besar untuk kita. Siapa pun yang pergi, Allah akan berikan penggantinya. Dalam soal ini, tak ada masalah. Kita akan lindung siapa pun yang mahu dia dilindungi, asalkan dia seorang mukmin yang muhajir, yang mujahid fi sabilillah. Kita tak ada masalah untuk melindungi dia. Itu ikrar kita, itu sumpah kita. Sebab kita memahami, kita memahami kalau kita nak jadi mukmin yang hakka, mukmin yang sebenarnya, kita memang perlu ada sifat itu. Kita memang perlu ada sifat itu. Begitu juga dengan apa yang ada di Fatani Darussalam. Macam Ana ceritakan lebih awal, ada kumpulan yang bila mana mereka tahu tentang kita, mereka tak mahu, mereka tak mahu berhubung pun lantaran masalah. Tapi ada yang tetap nak berhubung, mahukan kita terus bersama dengan mereka, membantu jihad fi sabilillah bersama-sama dengan mereka. Ini yang nak katakan kelompok yang mukmin hakka ni tadi, mukmin yang sebenarnya tadi, mereka sanggup walaupun kedatangan kita akan mengakibatkan masalah kepada mereka, masalah kepada anak isteri mereka. Tapi golongan ini, golongan Ansar di Fatani Darussalam ini tak pernah kisah. Mereka sanggup berdepan dengan segala-galanya. Mereka sanggup. Walaupun mereka tahu ada di kalangan kita yang tertangkap, ya, mereka nyatakan juga kebimbangan. Ini musuh akan semakin nak mencari. Tapi adakah mereka halang kita untuk bekerjasama? Tak. Mereka tak halang. Malah mereka mahu kita terus membantu mereka. Dan itu adalah satu penghormatan yang begitu besar bila mana kita sanggup membantu mereka, bagi mereka. Mereka gembira sangat bila mana lantaran ramai manusia meninggalkan jihad. Ramai manusia tidak mempedulikan jihad mereka. Tiba-tiba ada golongan yang langsung tidak ada kaitan dengan mereka datang nak membantu mereka, membenarkan mereka sama-sama beriman, berhijrah, berjihad untuk menegakkan kalimatullah ini. Wallahu a'lam bisawab. Ini yang kita nak jadikan sebagai satu panduan bagi kita. Satu panduan yang perlu kita fahami. Sebab wallahu a'lam bisawab, secara praktikal memang macam-macam pengalaman yang kita dah jumpa. Orang yang kadang-kadang tu sampai ke peringkat, kalau dia tahu kita ni bercakap-cakap tentang jihad, sekadar bercakap, mengajak manusia untuk berjihad, dia tak ada masalah. Dia siap puji-puji kita lagi. Tapi bila dia tahu yang kita ni bukan sekadar cakap pasal jihad, tapi kita memang betul-betul berjihad, maka terus persepsi dia tentang diri kita berubah. Terus ketakutan dia naik sampai ke kepala. Terus berubah air mukanya. Terus perhubungan yang tadinya baik, mesra, indah, bertukar. Bertukar terus menjadi perhubungan yang begitu perit, busuk dan memalukan. Manusia ni macam-macam jenis. Manusia ni macam-macam jenis. Jadi jangan sampai kita ini terkeluar daripada kelompok mukmin hakka ini tadi. Wallahu a'lam bissawab. Jadi kita sambung lagi perkataan Asy-Syahid Asy-Syahid Abu Musab Zarqawi. Dan jangan pedulikan kata-kata mukhazzilun yang menghias sikap lepas tanggungjawabnya dan pelemahan semangatnya dengan tampilan yang seolah-olah syar'i. Jika ada yang datang kepada kalian untuk meyakinkan perlunya melakukan perundingan dengan musuh atau bergabung dengan tentera atau polis kerajaan tawud ini dengan alasan maslahat kononnya, maka buatlah tuli telinga kalian daripada kata-kata mereka. Sapu bersihlah pintu rumah kalian daripada jejak-jejak mereka. Lalu ucapkanlah, ya mukallibal qulub, tabbis qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami di atas agamamu. Kerana sungguh, demi Allah, jika mereka boleh lari secepat apa pun, kehinaan maksiat tetap tidak akan terlepas daripada mereka. Allah tidak akan menghendaki selain menghinakan siapa pun yang bermaksiat kepadanya. Setinggi apa pun gelaran mereka, sebanyak apa pun ijazah mereka, semenjulang apa pun nama mereka. Kerana Allah tidak menghendaki selain menghinakan siapa saja yang bermaksiat kepadanya. Allah menjauhkan orang-orang yang dia jauhkan. Allah menjauhkan orang-orang yang dia jauhkan. Jadi sampai di situ perkataan Asy-Syahid Abu Mus'ab. Jadi Abu Mus'ab terus memberikan saranan, nasihat kepada para golongan Ansar supaya mereka ini tidak peduli dengan orang-orang yang cuba nak mewujudkan, kononnya kesepakatan dengan para tawud. Okey. Jadi biasanya bila mana mujahidin ni dapat beraksi, dapat beroperasi dengan begitu baik, maka orang kafir akan mula bercerita tentang soal perjanjian. Kalau orang kafir ni kuat, mujahid lemah, mereka takkan cakap tentang perjanjian. Tapi bila mana golongan kafir ini lemah, mereka tahu mereka tak boleh mengalahkan mujahidin, baru mereka nak cakap pasal perjanjian ini sifat orang kafir. Sebab tu bila mana pihak kafirin nak perjanjian, itu maksudnya mereka ni betul-betul memahami mujahid memang kuat. Itu seperti apa yang berlaku di Fuata ni. Okay. Sebab itu mereka akan cuba apa dia? Mereka akan cuba nak menjadikan orang-orang Muslim ni sebahagian daripada mereka. Okay, mereka tahu kalau mereka je, orang kafir je yang jadi ketua, nanti orang Islam terus merasakan tak selesa. Sebab itu mereka ambil seberapa ramai orang-orang Muslim ini masuk dalam pemerintahan mereka, dalam polis, dalam tentera mereka, agar orang Islam ni maksudnya jadi serba salah. Takkan nak teruskan jihad sedangkan ni nak serang orang Islam juga ni. Itu yang selalu terjadi. Okey, jadi dalam hal ni kita tidak memandang orang-orang yang terlibat dalam tentera-tentera tawud itu sebagai Muslim. Kita tak anggap mereka sebagai Muslim. Okey, mereka itu adalah orang-orang yang bekerja dengan tawud. Mereka itu adalah orang-orang yang bekerja dengan orang-orang kafir. Okey, sikap mereka itu tidak saling berbeza dengan apa yang berlaku kepada sebilangan daripada kaum muslimin di waktu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka-mereka itu, okey, mereka-mereka itu muslim tetapi mereka tak mau hijrah. Okey, mereka tak nak hijrah ke Madinah pada waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam wajibkan kaum muslimin untuk hijrah. Lalu pada waktu perang Badar, banyak di kalangan mereka dikerah bersama-sama dengan orang kafir untuk memerangi kaum muslimin. Jadi orang-orang muslimin jadi serba salah. Sebab dia masih mengaku berimanlah, dia benci dengan orang kafir ni. Tapi bila sebut hijrah, dia tak mampu, dia kata. Dia tak mau tinggalkan mak bapak dia, isteri anak dia, harta dia, perniagaan dia, gitu. Bila mana dia diajak untuk bergabung dengan orang kafir ni, maksudnya mereka dipaksa untuk ke medan melawan Nabi SAW dan sahabat dalam perang Badar. Mereka memang tak nak, tapi mereka dipaksa sampai mereka tak boleh nak buat apa, sehingga mereka pun pergi juga. Mereka pun akhirnya pergi juga. Okey, jadi mereka tu dalam keadaan terpaksa. Dan kemudian bila mana mereka mati? Okey, lantaran ada yang terkena peluru, terkena anak panah kaum muslimin dan sebagainya. Apa yang terjadi pada mereka? Okey, yang terjadi kepada mereka ialah mereka itu mendapat azab daripada Allah. Ini sebagaimana apa yang Allah telah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 97. Bila mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Qalu fima kuntum. Qalu kunna mustar'afina fil ard. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجر في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi diri mereka sendiri, Mereka para malaikat bertanya, "Bagaimanakah kamu ini? Bagaimanakah keadaan kamu ini?" Mereka menjawab, "Kami orang-orang yang tertindas di muka bumi ini." Maka para malaikat bertanya, "Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah, berpindah-pindah di bumi itu? Maka orang-orang itu tempatnya di neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali." Jadi dalam hal ini, okay, orang-orang ini, okay, bila mana mereka ini diwafatkan oleh malaikat, okay, asbabun nuzul, kita kembali kepada asbabun nuzul ayat ini tentang golongan-golongan yang dah pun Muslim di Madinah. Sebilangan mereka mengaku Muslim, sebilangan mereka menyembunyikan keislaman mereka, tapi mereka tak nak dan tak sanggup hijrah ke Madinah lantaran dunia, okay? Lantaran dunia. Mereka kemudian dipaksa pergi ke medan Badar. Banyak di kalangan mereka yang mati. Misalnya terkena anak panah yang sesat dan sebagainya. Jadi bila mereka ini wafat, mereka mati, malaikat bertanya, "Dalam keadaan apakah kamu ini sampai kamu mati dalam keadaan begini?" Diazab oleh Allah. Okey. Maka jawab mereka, ini jawapan dia, jawapan orang-orang yang tak nak hijrah ni lah. Okey, jawapan mereka, wallahu a'lam bisawab, jawapan mereka itu jawapan yang jawapan mereka, bukan jawapan maksudnya satu jawapan yang Allah terima. Kalau Allah terima jawapannya, maksudnya Allah tak azab mereka. Okey, jawapan mereka, "Kami ni tertindas di muka bumi," itu jawapan mereka. Lalu malaikat jawab balik. Malaikat tempelak balik mereka. "Bumi Allah tu kan luas sehingga kamu boleh hijrah, kamu boleh pindah-pindah. Kat sini tak boleh, kau pergi tempat lain. Kat sini tak boleh, kau pergi tempat lain." Gitu. Lalu kata Allah, maka orang-orang itu tempatnya di neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Ha, ini dia. Misalnya, dekat Fatani Darussalam, dalam kumpulan-kumpulan tentera mereka, mereka masukkan kaum Muslimin. Sebab tu kita boleh tengok muka-muka orang Islam dalam unit-unit tentera yang menjaga, misalnya jaga stesen-stesen kereta api mereka, ataupun di pos-pos kawalan di kampung-kampung, ada muka-muka Melayu. Jadi kalau mereka mati dalam operasi yang kita jalankan, mereka akan mati dalam keadaan ini. Memang kita tahu mereka tu dikerah, okay? Mereka itu ada cabut undi bila nama mereka naik. Okey, mereka nak tak nak kena join tentera untuk satu-satu rentang masa. Dan ada di kalangan mereka yang sememangnya willingly, memang mahu masuk dalam tentera. Ha, ini memang dah kufur terus lah. Kecuali kalau dimasuk tu sebagai perisik, memang kita akui memang ada. Memang ada perisik orang Islam dalam tentera Tokna ni, dalam tentera kufar Buddha ni. Memang ada. Okey. Jadi dalam hal ni, wallahu a'lam bisawab, kalau ia dia tu jadi perisik kita, itu cerita lain lah. Wallahualam, itu memang tugas mereka. Kalau mereka mati lantaran peluru-peluru kaum Muslimin, peluru mujahidin, mereka mati syahid. Sebab mereka berada dalam rank tentera kufar itu hanya lantaran mereka ni cuma perisik. Perisik bagi pihak mujahidin. Okay, yang kita bercakap ni tentang orang yang memang nak masuk tentera untuk mempertahankan kononnya negara Thailand daripada serangan mujahidin. Dan mereka-mereka yang masuk lantaran terpaksa. Ha, ini yang kita nak cakap. Jadi kalau mereka mati, mereka akan mati dalam keadaan ini. Sama juga ayat ini kalau nak dibandingkan dengan orang-orang yang mereka ini kata, "Oh, aku tak boleh bergerak, aku dipantau oleh SB, aku dipantau oleh anjing-anjing ni, polis dan sebagainya. Aku tak bergerak, tak boleh bergerak lantaran aku ni masih lagi dalam iddah," konon istilah mereka tu. Sebab bila mana tahanan IC dah keluar, mereka ada satu rentang masa tertentu di mana mereka ni tak boleh keluar, maksudnya daripada kawasan mereka. Okey, kalau mereka tu tak boleh keluar daripada JB, tak boleh keluar daripada JB, kat situ aja. Kalau mereka tak boleh keluar daripada KL, tak boleh keluar daripada KL, kat situ aja. Itu contoh. Okey, aku tak boleh buat apa lah sekarang, aku dalam iddah, dia kata. Jadi kalau mereka mati dalam keadaan itu, mereka akan mati dalam keadaan diazab nanti oleh Allah. Nak ke kita macam tu? Bumi Allah ni luas, kalau kita nak hijrah kita boleh sangat. Tapi kenapa kita masih tak mau meneruskan jihad kita lantaran kita ini terduduk dengan dunia, terlekat dengan dunia? Wallahu'alam bisawab. Itukah yang kita mahu? Adakah kita mahu jadi seperti lembu yang diikat pada sebatang pokok. Okey, pokok tu seolah-olahnya ialah tiangnya dunia ini. Dunia dan segala keindahannya. Lembu ni, okey, lembu ni. Contohlah kita pergi dekat dia, dengan dia kita bagi rumput-rumput segar, kita ambil sikit rumput segar, kita suruh-suruhkan dekat dia. Dia nak lah. Dia cuba nak mendekat. Okey, tapi dia tak boleh nak dekat. Sebab dia terikat dengan pokok ni tadi. And kita suruh lagi, kita suruh lagi, dia nak lah. Sebab rumput-rumput dekat sekitar pokok tu, and dah tak nikmat lagi bagi dia. Sebab tiap-tiap hari dia dipasakkan pada pokok tu, dia diikat pada pokok tu, and sampai kan rumput-rumput yang segar dah tak ada dah kat situ. Dia nak juga rasa rumput yang lain, yang best lagi. Kita suruh-suruh kan, tapi kita main acah je. Kita tak nak bagi dia sebenarnya, kita main acah dia jauh je. Kita nak tengok kemahuan dia. Dia nak tak nak? Kalau dia nak, dia lepaskan lah. Dia usahlah lebih sikit lembu ni. Putuskanlah tali dia. Kita suruh dia jauh. Dia nak. Tapi dia tak nak. Dia tak berupaya juga nak lepaskan tali pengikat yang mengikat dia dekat dunia ni. Beginilah juga bidalan bagi orang-orang yang dia dah nampak kenikmatan syurga. Dia nampak bestnya syurga. Tapi dia tak mahu. Lantaran apa? Lantaran dia tak nak berkorban, berusaha lebih sikit, memecahkan, memutuskan ikatan dia dengan dunia ni tadi. Okey? Lembu ni ibarat orang-orang yang tetap membutakan hatinya, membutakan matanya, mentulikan telinganya daripada perintah-perintah Allah. Mereka mendengar ayat Allah tapi mereka tak mahu laksanakan. Mereka membaca ayat Allah tapi mereka tak mahu melaksanakan. Mereka tak nak gunakan hati mereka untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka ini, kata Allah, kal an'am bal hum adall. Mereka ini bagaikan binatang ternak, bahkan lebih teruk daripada itu. Mereka ini macam lembu, macam kambing dan sebagainya, bahkan lebih teruk daripada itu. Sebab itu anak gunakan bidan lembu ni tadi. Okey. Jadi pokok ni dunia tu. Tali tu ikatan kita dengan dunia, cinta kita pada dunia tu. Rumput segar yang kita bagi, yang kita suruhkan kat lembu tu, ialah nikmat-nikmat syurga yang diberitakan pada kita. Okey, orang yang suruhkan tu pula ialah mereka-mereka yang menjadi orang yang harudil mu'minin alal qital, menyerukan kita untuk kita ini berkobar semangat kita untuk sanggup berjihad fi sabilillah. Jadi orang-orang yang jadi muharrid ni, orang yang mengubarkan semangat orang beriman untuk berhijrah ni, mereka keluarkan ayat, mereka keluarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kenikmatan-kenikmatan syurga berbanding dunia. Umpamanya mereka bagi rumput segar pada lembu ni. Tapi mereka tak boleh nak dekat, mereka jauh je. Bergantung kepada lembu tu sendiri nak usaha ke tak nak. Tapi masalahnya, kalau dia dah lembu, dia macam tu juga. Dia tak akan berusaha lebih jauh. Dia tak akan sanggup berusaha walaupun dia lembu ni sebenarnya kuat. Tapi dia tak nak usaha. Dia sebab dia hidungnya dah dicucuk. Dan sakit hidung dia kalau dia over sangat usaha. Jadi dia tak mahu melepaskan diri ni daripada tarikan dunia ni tadi. Jadi tak ada gunalah sampai bila pun kita suakan rumput ni tadi. Sebab itu akhirnya Anan bukan cakap antum lembu, antum jangan faham. Tapi Anan cakap antum jangan sampai jadi macam lembu. Okey, jangan sampai antum ni jadi macam lembu. Okey, Anan tak cakap antum ni lembu. Tapi Anan cakap jangan sampai kita ni Allah nilai sebagai lembu. Okey, sebab dalam Quran Allah dah nyatakan dengan jelas tentang lembu ni tadi. Okey, tentang manusia-manusia yang mereka dah diberikan ayat Allah tapi tetap tak mahu juga ke arah itu. Jadi mereka ini bagaikan binatang ternak, itu yang Allah sebutkan. Mereka ini bagaikan binatang ternak, bahkan lebih teruk daripada itu. Bahkan lebih teruk daripada itu. Adakah itu yang kita nak? Adakah itu yang kita mahukan? Wallahu a'lam bisawab. Okey. Jadi sebab itu akhir dalam hal ni, antum jangan salah faham. Ana bukan cakap antum lembu. Okey, ana tak cakap antum lembu, cuma kita jangan jadi macam lembu. Okey, kita jangan jadi macam lembu. Apa maksud kita jangan jadi macam lembu? Kita jangan sampai kepada peringkat kita ini ada hati kita tak mau memahami ayat-ayat Allah. Okey, kita ni ada telinga tapi kita tak mau taat kepada ayat-ayat Allah. Kita ni ada kita ni ada mata tapi kita tak mau melihat kepada kekuasaan Allah dan tak mau bergerak untuk taat kepada ayat-ayat Allah. Kalau itu yang kita terus lakukan, kita ini macam binatang ternak ni tadi, macam lembu. Tapi kalau kita berjaya tak lakukan ini, kita berjaya lepaskan diri kita daripada ikatan dunia, insyaAllah kita bukannya lembu. Kalau kita rujuk surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 179, itulah yang Allah firmankan. Itulah yang Allah firmankan. Allah firmankan tentang apa? Tentang orang yang bila mana mereka itu dibacakan ayat-ayat Allah, dia lepaskan diri dia daripada ayat-ayat Allah tu. Dia tak nak ikut. Dia buat tak tahu, dia tak nak ikut ayat-ayat Allah ni. Okey, kalau kita baca surah ke-7 ayat 175, surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 175, Allah Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. Dan bacakanlah kepada mereka berita orang-orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Kemudian dia lepaskan diri dia daripada ayat-ayat itu, lalu dia ikut syaitan sampai dia tergoda, maka jadilah dia termasuk orang yang sesat. Okey, Allah dah turunkan Al-Quran, dia boleh baca ayat-ayat Allah, tapi dia tak mau ikat diri dia pada ayat-ayat Allah ni. Okey, dia tak mau ikat, dia tak nak tunduk. Walaupun ayat-ayat ni dia dah tahu, tapi dia buat macam dia tak pernah baca. Dia tak amalkan maksudnya. Lalu dia pun ikut godaan syaitan yang menggoda dia kepada dunia, dan dia pun jadi orang yang sesat. Maka apa akan jadi pada dia? Dia akan jadi seperti mana apa yang Allah firmankan dalam surah Al-A'raf ayat 179, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad dara'na li jahannam makathiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sungguh akan kami isi neraka jahannam banyak daripada kalangan jin dan manusia. Mereka miliki hati tetapi mereka tak gunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka memiliki mata tapi tak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka seperti haiwan ternak, mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Jadi dalam hal ni, wallahu a'lam bissawab, takkan kita nak jadi macam lembu. Ini jangan jadi pada kita. Wallahu a'lam bissawab. Sebab itu adalah afi dalam hal ini, ana ingatkan kepada kita, okey? Jangan sampai kita ini wallahu a'lam bissawab masih lagi terikat pada dunia dan tak mau hijrah jihad fi sabilillah. Berbalik kepada isu yang sedang kita bincangkan, iaitu tentang isu hijrah. Okey, tentang isu hijrah. Jadi kita ini jangan terikut-ikut dengan orang-orang yang dia cuba untuk melemahkan semangat para ansar. Ini nasihat kita kepada golongan ansar, terutama sekali kepada yang ada di Fatani Darussalam. Jangan sampai kita ni lemah. Jangan sampai kita ni lemah. Okey, bila datang orang-orang kerajaan kufar ni yang cuba untuk mewujudkan satu usaha untuk mencegah kita daripada membantu mujahidin, jadi kita jangan terikut-ikut. Begitu juga dengan ikhwan-ikhwan di Malaysia, di Indonesia, di Singapura, jangan sampai terikut-ikut dengan cara permainan orang-orang kafir ini, golongan tawud ini, golongan murtadin, golongan munafik ini. Jangan main-main dengan mereka daripada segi ikut saja apa yang dikenal. Okay, kita kena faham anjing-anjing ni, golongan askar-askar poli-poli togut ni, mereka ni boleh guna 1,001 macam cara untuk memainkan kita. Ada kalanya mereka bagi datangkan kepada kita orang-orang yang keras supaya kita takut. Dan ada kalanya mereka datangkan orang-orang yang lembut sehingga kita pun percaya pada dia, menyatakan kebaikan dirinya, dan kita pun mudah untuk berbicara padanya, membuka rahsia-rahsia kita dan sebagainya. Ini cara mereka. Jadi jangan tunduk pada permainan mereka dan jangan sesekali abaikan kita punya apa ni? Kita punya iman itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sebab itu akhir dalam hal ni, okay, anak nak ingatkan kepada kita, okay, kalau kita ini menjadi orang yang ansar yang membantu para mujahidin, kita kena bantu mereka betul-betul. Wallahu a'lam bishawab. Okay, kita kena bantu mereka betul-betul. Okay, janganlah nanti wallahu a'lam bishawab kita jadi seperti mana orang-orang yang orang-orang yang maksudnya mencelakakan para muhajirin. Kita kena jadi orang yang betul-betul membantu para muhajirin. Kita kena betul-betul jadi orang yang mencintai muhajirin. Cuba kalau kita buka dalam surah Al-Hajj. Okay. Dalam surah ke-59 ayat 8 dan 9. Dalam surah ke-59 ayat 8 dan 9. Wallahu a'lam bishawab. Surah 59 ayat 8 dan 9 bila mana Allah Ta'ala berfirman, A'uzu billahi minasyaitonir rajim. Lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallah. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu. Ulaika humus sadiqun. Walladzina tabawwa'u daral ma'af a'uz billahi minasy syaithanir rajim walladzina tabawwa'u daral wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utum wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Harta rampasan perang itu juga untuk orang-orang yang fakir yang berhijrah, yang terusir daripada kampung halamannya dan meninggalkan harta bendanya demi mencari kurnia daripada Allah dan keredaannya dan demi menolong agama Allah dan Rasulnya. Mereka itulah golongan yang sedikit, golongan yang benar. Dan orang-orang Ansar yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum mereka, yakni sebelum kedatangan muhajirin, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah ke tempat mereka dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada para muhajirin, dan mereka utamakan muhajirin atas dirinya sendiri meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya daripada kekiran, daripada kekikiran, daripada kerikut, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wallahu a'lam bishawab. Okey. Jadi dalam hal ni, inilah sifat yang orang-orang Ansar ini kena contohi, iaitu kita kena mencontohi sifat golongan Ansar terdahulu pada zaman Nabi SAW. Itu yang patut kita jadikan sebagai ikutan. Okay. Bila mana ada golongan orang-orang yang muhajir, mereka terusir daripada kampung halaman. Okay, terusir ni bukan maksudnya mereka sekadar dihalau. Okay, terusir ni ada dua. Yang pertama, kalau mereka itu berada dekat situ, mereka itu akan dihalau keluar daripada tempat itu. Itu pertama. Yang kedua, kalau mereka masih berada di tempat itu, di tempat tinggal mereka dan sebagainya, kampung halaman dan sebagainya, mereka mungkin akan ditangkap atau dibunuh. Jadi kalau mereka terus di sana, mereka ditangkap atau dibunuh. Jadi nak tak nak mereka terpaksa keluar. itu juga terusir. Okey, jadi bagi golongan yang diusir ini, mereka sanggup tinggalkan hak kampung halaman, tinggalkan harta benda. Kenapa? Nak cari kurniaan daripada Allah, nak cari keridaan daripada Allah, dan untuk menolong din Allah. Ha, ini dia. Mereka nakkan kurniaan daripada Allah, pahala, syurga. Mereka nakkan redha daripada Allah, dan mereka nakkan supaya Islam ni menang. Itu sebab mereka sanggup hijrah fi sabilillah. Ha, ini yang kena ada dalam diri setiap muhajirin. Apa yang kita mahukan? Kita nakkan pahala, kita nakkan syurga. Kita nakkan redha Allah, kita nakkan Islam tu dapat dimenangkan dengan usaha kita ni lah, insya-Allah dengan izin Allah. Okey. Jadi Allah, Nabi kata, Allah kata itulah orang-orang yang siddiq, yang benar. Yang Nabi, yang Allah Azza wa Jalla kata, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah dah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersama-samalah dan bergabunglah dan berjamaahlah dan berorganisasilah dan bersatulah kamu dengan golongan siddiqin, golongan yang benar. Siapa golongan yang benar ni? Muhajir dan mujahid. Antaranya kita tengok dalam ayat ke 59 ayat 8 ini. Okey, dan golongan siddiqin ini akan menjadi salah seorang daripada pemuka-pemuka di syurga nanti bersama dengan para nabi, kemudian siddiqin yang kita bincangkan, kemudian syuhada dan juga solihin. Wallahu a'lam bisawab. Jadi berbalik kepada surah ke 59 surah Al-Hajj ayat 9, dan orang-orang Ansar yang telah menepati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka, yakni orang-orang Muhajirin, mereka cinta kepada orang yang hijrah ke tempat mereka. Ha, kita nak belajar sifat apa yang patut ada pada orang-orang Ansar ni. Kita patut cinta siapa yang hijrah kepada kita. Siapa yang hijrah kepada kita, kita kena cinta. Kita kena cinta. Ha, jadi kalau antum semua, wallahu a'lam bisawab, satu hari nanti jadi mujahidin, dan kalau antum si memangnya mujahidin, ada orang yang datang kepada antum nak hijrah, hijrah kepada kita, kita kena cinta kepada dia. Ini sifat yang perlu ada pada kita. Dalam kita nak jadi mukmin haqqa ni tadi, ini sifat pertama yang perlu ada pada kita. Cinta kepada mereka. Okey. Yang kedua, apa dia? Tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka. Maksudnya, apa sahaja yang kita pernah berikan kepada mereka, bila mereka ni datang, kadang-kadang mereka datang sehelai sepinggang, sehelai sepinggang, tak ada apa. Kita pun bagi apa-apa kepada mereka. Jadi kita tak ada harapan apa-apa pun terhadap apa yang kita pernah bagi. Bukan, maksudnya bila kita bagi kepada mereka tu, bukan kita harapkan imbalan. Oh, jangan harapkan apa-apa. Kita bagi itu betul-betul ikhlas, jangan harapkan apa-apa. Jangan harapkan satu hari nanti kita dah tolong mereka, dia akan tolong kita balik. Jangan harap begitu. Buat segala-galanya untuk Allah semata-mata. Jangan pula kita ni maksudnya seolah-olah macam nak meniaga. Bila kita dah bagi pada mereka, kita nak mereka pulangkan sesuatu pada kita. Jangan begitu. Kita bagi tanpa harap apa-apa balasan. Itu sifat yang kedua yang perlu ada pada kita. Dan sifat yang ketiga, mengutamakan muhajirin atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Ini anak kata, kita cinta kepada mereka lebih daripada kita cinta diri kita sendiri. Sampai-sampai kita lebih utamakan diri mereka berbanding diri kita. Okey, kalau mereka tak berkahwin lagi, kita pula ada isteri lebih. Dan lebih lah, maksudnya lebih daripada seorang isteri. Kita bagi isteri kita. Bukannya isteri yang paling tak cantik, bukan isteri yang paling kita tak sayang. Bagi isteri yang paling cantik kat dia. Ha, itu caranya. Baru kita akan jadi mukmin yang haqqa ni tadi. Ha, ini yang kita kena faham. Bukan senang nak jadi mukmin terbaik di sisi Allah. Pengorbanan dia bukan calang-calang. Sebab itu dalam hal ni, wallahu a'lam bisawab. Okey. Kita kena ingat tentang ciri-ciri yang perlu ada pada kita nak jadi, supaya kita akan jadi orang-orang Ansar yang terbaik. Wallahu a'lam bisawab. Jadi akhir kurang lebih, okey, perkara ini yang apa yang nak katakan ini penting. Jarang Anas bercakap tentang sifat apa yang perlu ada pada golongan Ansar. Dan jarang orang terfikir tentang hal ini kecuali setelah dia hijrah. Kecuali setelah dia berjihad. Baru dia akan nampak tentang betapa perlunya adanya golongan Ansar yang betul-betul mempunyai sifat yang hebat ini. Dan ciri-ciri ini ada pada kelompok-kelompok yang benar. Kelompok mujahid yang berperang pada jalan Allah. Mereka tidak mengharapkan sesuatu melainkan Allah semata-mata. Dan mereka ini juga ada di Fatani Darussalam. Kita mengenali mereka daripada sifat-sifat mereka. Semoga Allah memberikan kemenangan kepada kita untuk menegakkan agama Allah ini. Semoga Islam akan memberikan nikmatnya kepada kita berupa pahala syurga redha Allah dengan kita tetap taat dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Daripada sekecil-kecil perkara sampai kepada sebesar-besar perkara. Jangan abaikan walau satu pun perintah Allah. Dengan isteri kita sayang, kita kasih. Dengan anak pun sama. Dalam soal makan pakai pun kita ikut syariat Allah. Dalam soal nak memerintah negara, bermasyarakat, malah berjihad pun kita ikut juga perintah Allah. Jangan maksudnya dalam satu hal kita nak ikut, dalam hal yang lain kita tak mau ikut. Patuhlah kepada Allah dalam segala hal yang Allah perintahkan kepada kita. Jangan kita nanti jadi seperti mana orang-orang Yahudi yang mereka taat kepada sebahagian hukum Allah dan mereka kufur kepada hukum-hukum yang lain, ataupun mereka tak mau patuh kepada hukum-hukum yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di situ sahaja.